Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, faktor lebih heterogennya warga DKI Jakarta berpotensi menjadi kendala bagi bakal calon gubernur DKI yang berasal dari daerah. Bahkan Hermawan juga menganalogikan Jakarta sebagai hutan belantara yang penuh binatang buas, yang setiap saat siap menerkam serta memangsa kandidat calon gubernur dari daerah yang tidak menyadari situasi serta kondisi yang ada di sekitarnya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah kandidat calon gubernur DKI yang berasal dari daerah memang berpotensi untuk menjadi korban keganasan kota Jakarta? Oh iya, iya. Kasus Busro Mukodas, kasusnya Sigit Aryo Wibisono, kasus pemain-pemain daerah yang tiba-tiba melejit ke atas terus main di Jakarta kayak gitu. Ini binatang buas ada di sekeliling kita kalau di sini. Di sini main gubruk-gubruk isu aja udah nyebar kemana-mana, itu udah sulit main di pusat itu. Baik Pak Her, mayoritas warga DKI berharap agar gubernur terpilih mampu mengatasi kemacetan, banjir, serta tata ruang. Apa pendapat Bapak? Iya, dan tiga visi itu yang paling sulit. Kalau tata ruang sebetulnya kalah dengan infrastruktur. Nah, dan itu berkaitan tiga-tiganya. Kalau yang paling berat ini energi, setengah dari energi Jakarta itu habis di jalan gitu. Wasted ya, tersia-sia gitu. Nah, kalau kita bandingkan 30 tahun yang lalu setiap dekade, itu problem tahun 70-an sampai awal tahun 80-an untuk masalah lingkungan ya, lingkungan itu banjir, kebersihan, segala macam, sanitasi, kemudian masalah macet gitu ya. Kemudian tata ruang ini yang berkenaan terutama dengan infrastruktur. Itu kita itu masih sama, ada Seoul, Manila, Bangkok, Indonesia, Jakarta. Kalau kita lihat Seoul sukses. Kemudian Bangkok agak sukses, mulai agak berhasil sedikit kena banjir dia kemarin itu. Nah, yang paling dekat dengan kita, problem kita itu Manila. Setelah 30 tahun startnya sama ya, Manila. Tetapi Manila masih jauh lebih baik untuk infrastruktur yang bisa membantu kemacetan itu, terutama karena monorelnya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.